Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini, di mana asalnya malam ini adalah jadwal Al-Ustaz Abu Nabil Habibullah Ta'ala untuk mengisi kajian, namun dikarenakan beliau pada malam ini meminta udzur, maka dalam rangka untuk mengisi kekosongan, kita akan kembali melanjutkan kajian kita terhadap kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana pada kitab ini atau risalah ini Al Imam Ahmad menyebutkan pokok-pokok prinsip yang harus dan wajib diyakini oleh seorang ahlus sunnah wal jamaah. Dan pokok-pokok inilah yang menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok selainnya. Dan di antaranya apa yang disebutkan oleh Al Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan kita sampai pada ucapan beliau. Faqala Al Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal iman birru'yati yawmal qiyamah kama ruya 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam min al ahadits sahih, wa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihun rahu qatadah 'an ikrimah 'an ibni abbas wa rahu al hakam bin aban عن إكرمة عن ابن عباس وراه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره لا نناظر فيه أحدا. Kata Imam Ahmad menyebutkan di antara prinsip-prinsip yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman kepada ru'yah pada hari kiamat, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih. Begitu pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya. Sebagaimana ini ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih. Diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Begitu pula diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Mu'aban an Ikrimah an Ibnu Abbas, dan juga diriwayatkan oleh Ali bin Zaid عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره. Dan hadis-hadis tersebut menurut kami sesuai dengan zahirnya. Kama ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kalamu fihi bid'ah, dan pembahasan di dalam hal tersebut adalah sebuah kebid'ahan, yakni mempertanyakan hal tersebut adalah sebuah kebid'ahan. Walakin nu'minu bihi kama ja'ala zahirihi, namun kita yakini, kita imani hal tersebut sebagaimana zahirnya. Wala nunadhiru fihi ahadan, dan kita tidak mendebat siapapun dalam masalah ini. Maka di dalam masalah ini Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara aslu min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip atau pokok keyakinannya ahli sunnati wal jamaah adalah mereka beriman dengan ru'yatullah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah. Kaum mukminin melihat Rabbnya, melihat penciptanya pada hari kiamat. Sebagaimana hal ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam banyak ayatnya yang menunjukkan dan menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yura yaumal qiyamah, akan bisa dilihat dengan mata pada hari kiamat. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat al-qiyamah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu bersinar-sinar. Yani wajah-wajah kaum mukminin ketika mereka masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan berseri-seri, bersinar-sinar, bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka memandang, mereka melihat. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di antara kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlul jannah adalah yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah mereka berseri-seri, bahagia, bercahaya. Karena melihat berbagai macam bentuk kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk mereka. Yang kedua, mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk melihat wajah Rabb mereka. Ila rabbiha nadhira. Dan hanya kepada Rabb-Rabb mereka lah mereka itu melihat. Maka di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sang Rabb dilihat pada yaumul qiyamah di jannah oleh kaum mukminin. Begitu juga di antara dalil min al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dilihat oleh kaum mukminin dengan mata-mata mereka pada hari kiamat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mutaffifin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalla innahum arrabbihim yawma idhin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka, orang-orang kufar, pada hari kiamat kelak, akan terhijabi, akan tertutupi dari Rabb-Rabb mereka. Akan terhalangi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di antara uqubah, di antara bentuk azab Allah subhanahu wa ta'ala pada orang-orang kufar di hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka terhalangi untuk melihat Rabb mereka. Mahjub ani Rabb subhanahu wa ta'ala. Terhijabi dan tertutupi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berdalil dengan ayat ini, falamma hujiba ulaika fi hali sakhab dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi hali ribo. Ketika mereka-mereka orang-orang kufar tertutupi, terhalangi, tidak bisa melihat Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, sang Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka, maka mafhumnya bisa dipahami menunjukkan bahwasanya kaum mukminin melihat mereka, Kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Dipahami dari sini dari mana? Dipahami dari mafhum hadhil ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kufur di antara ukubah, di antara adab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, mereka tidak bisa melihat Allah. Terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhumnya berarti kaum mukminin tidak terhijabi, tidak terhalangi untuk mereka melihat Allah Subhanahu wa taala sang Rabb. Maka ini sisi pendalilannya. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Begitu juga ahadith. Hadith-hadith yang sahih, yang menetapkan, yang mengisbatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yura yawmal qiyamah, dilihat dengan mata pada hari kiamat. Di antaranya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala lil ladina ahsanul husna wa ziyadah, dan orang-orang yang berbuat baik bagi mereka al husna, yakni balasan yang terbaik, jannah wa ziyadah. Begitu pula mereka juga mendapatkan tambahan atas amalan mereka. Maka ziyadah di sini, az-ziyadah, tambahan dari Allah Subhanahu wa taala di sini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Adapun al-husna lil ladina ahsanul husna, dan bagi orang-orang yang berbuat baik mereka mendapatkan al-husna, sesuatu yang terbaik. Kata para ulama at-tafsir, al-husna di sini al-jannah, surga. Wa ziyadah di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan adalah ru'yatullah yaumal qiyamah, an-nazar ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam hadis yang secara maknanya ketika kaum mukminin mereka telah masuk ke dalam jannah, mereka mendapatkan bagiannya masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara mereka ahlul jannah. Ya ahlul jannah, hal azidukum? Wahai ahlul jannah, hal azidukum? Maukah aku tambah kenikmatan tersebut? Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini pada yaumul qiyamah ingin untuk menambahkan kenikmatan kepada kaum mukminin yang mereka sudah masuk ke dalam jannah dan merasakan berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka kaum mukminin ketika itu terheran-heran, ahlul jannah ketika itu berheran-heran. Mereka mengatakan, ya Rab, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar, wahai Rabb, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, yakni memperbagus fisik mereka menjadi tampan, menjadi cantik. Kau juga telah masukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari neraka, mengeluarkan kami atau menyelamatkannya dari neraka. Apa mau ditambah lagi? Ini maksudnya. Maka ketika kaum mukminin menanyakan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala yakhifu hijab wajhi. Allah Subhanahu wa taala membuka hijab wajahnya. Maka ketika itu tidak ada satu kenikmatan pun yang paling nikmat yang dirasa oleh ahlul jannah ketika itu kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menerangkan bahwasanya maksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala lil ladina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang berbuat baik mereka mendapatkan al-husna yakni jannah wa ziyadah, dan tambahan. Dan tambahan di sini adalah pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala hal azidukum, maukah aku tambah kenikmatan untuk kalian. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap hijab wajahnya. Maka tidak ada satu kenikmatan pun yang paling nikmat yang dirasa oleh kaum mukminin ahlul jannah ketika itu dibanding melihat wajah sang pencipta, wajah Rabb mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di antara hadis yang menunjukkan dan menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat pada hari kiamat oleh kaum mukminin ahlul jannah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badr." Latubamuna fi ru'yati. Hadis ini hadis yang muttafaq alaih. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian betul-betul akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini pada malam purnama. Latubamuna fi ru'yati, dan kalian pun tidak berdesak-desakan ketika melihat. Maka di dalam hadis ini pula ikhbar, terdapat penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dilihat dengan mata oleh kaum mukminin. Innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, yang di dengan mata. Betul-betul kita melihat wujud asli sang Rabb Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya kita betul-betul melihat dengan mata kepala kita sendiri, diperumpamakan sebagaimana kita melihat bulan pada bulan purnama, pada malam-malam purnama, dengan mata kepala kita sendiri, jelas, terang, gamblang. Dan kita pun tidak akan berdesak-desakan. Yani kaum mukminin ahlul jannah ketika itu tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing pada tempatnya, pada posisinya, ala roha, dan mereka juga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini pun sahih, secara terang, secara gamblang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yura yaumal qiyamah, dilihat dengan mata kepala pada hari kiamat. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mensikapi dalil-dalil ini tadi, kata Imam Muhammad, wal haditsu indana ala zahiri, dan hadis-hadis yang ada menurut kami, menurut Al-Imam Ahmad, begitu pula Ahlus Sunnah wal Jamaah, qatilah ala zahirihi, sebagaimana zahirnya, sebagaimana yang jelas, yang diterangkan, kalau bahasa kasarnya, sebagaimana letter lucknya, sebagaimana konteks aslinya. Ketika di situ disebutkan innakum satarauna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, maka diimani sebagaimana dalil tersebut datang. Kama ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu fihi bid'ah. Dan pembahasan di dalam masalah ini, masalah ru'yah tanpa ilmu, mempertanyakan keabsahannya, ini adalah sebuah ucapan bid'ah. Tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dan akan dilihat pada hari kiamat adalah sebuah kebid'ahan. Nah, ini adalah prinsip yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan di dalam masalah ini ada beberapa masail yang berkaitan dengan masalah ar-ru'yah. Yang pertama, manusia di dalam mensikapi atau mauqif mereka dalam masalah ru'yatullah, dalam masalah melihat Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ala thalathati aqwal, terdiri dari tiga kelompok, tiga pendapat. Yang duanya sesat, yang benar dan hak cuma satu dari kelompok tersebut. Yang pertama, kelompok yang menafikan ru'yatullah subhanahu wa ta'ala. Menafikan dan tidak beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dilihat. Baik itu di dunia, begitu pula di akhirat secara mutlak. Dan ini diantaranya kelompok Jahmiyah wal Mu'tazilah. Kelompok Jahmiyah wal Mu'tazilah. Dan yang semisal dengan mereka. Mereka tidak beriman bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Nah, karena diantara syubhat yang mereka miliki, ketika Allah subhanahu wa ta'ala dilihat sebagaimana ditetapkan oleh ahlu sunnah, dilihat ke arah atas, berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam satu arah tertentu. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu arah tertentu, menurut mereka mutahayyiz dalam istilahnya, maka hadza yaqtadi anna Allah subhanahu wa ta'ala lahu jism. Allah subhanahu wa ta'ala punya jism, punya bentuk, punya jasad. Wal ajsamu mutaqaribah, mutamathilah, mutasyabihah. Dan satu wujud dengan yang lainnya semuanya hampir sama. Maka ketika menetapkan bahwasanya Allah dilihat, sama saja kita mengatakan bahwasanya Allah itu seperti makhluk. Ini logikanya mereka. Ini pendapatnya mereka. Sehingga mereka menolak dalil-dalil yang warid, yang jelas, yang sharih menerangkan tentang itsbat ru'yatillah subhanahu wa ta'ala, tentang penetapan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dilihat pada hari kiamat. Kelompok yang kedua, kelompok yang hulu di dalam penetapan ru'yah, dan ini ucapannya atau kelompok dari kalangan al-Hululiyah seperti Ibn Arabi di dalam kitabnya Al-Khusus. Meyakini bahwasanya Allah itu bisa dilihat di dunia dan di akhirat dengan mata. Dilihat di dunia dan di akhirat dengan mata kepala. Kemudian kelompok yang ketiga, di mana ini adalah prinsipnya as-salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, wa imat al-muslimin. Mereka menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yura yaumal qiyamah, dilihat pada hari kiamat dengan mata kepala mereka. Sebagaimana dalil-dalil yang warid terkait masalah ini. Begitu pula di antara syubhat yang dilontarkan atau diucapkan oleh orang-orang yang mengingkari ru'yatullah subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa dilihat dengan mata pada hari kiamat, dilihat oleh kaum mukminin. Syubhat yang pertama, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Mereka menyatakan bahwasanya, menurut akal logika mereka, dan ini faedah mantiqiyah yang mereka selalu dengan dengungkan, bahwasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu dilihat, yalzamu min dzalik, mengkonsekuensikan dari hal tersebut, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fijihah, dalam satu arah tertentu. Ketika hadis menyebutkan Allah dilihat ke arah atas, sebagaimana kita melihat ulat ke arah atas, maka maknanya, konsekuensinya Allah subhanahu wa ta'ala berada pada arah tertentu. Bijihan. Wa man kana bijihan fahuwa mutahayyiz. Dan sesuatu yang terdapat pada arah tertentu, maka dia mutahayyiz. Memiliki bentuk, struktur. Nah, terlingkupi oleh sesuatu, oleh ruang dan waktu. Dan ketika sesuatu itu sudah mutahayyiz, maka dia disebut sebagai al-jism. Disebut sebagai al-jism. Dan ini pelajaran mantik. Dan al-jism wal-ajisam mutaqaribah, mutamathilah, mutasyabih. Jism, istilah mereka, satu dengan yang lainnya itu serupa, mirip-mirip. Sehingga konsekuensinya ketika kita menetapkan bahwasanya Allah itu bisa dilihat, artinya kita menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala seperti makhluk yang terlingkup oleh ruang. Ini menurut mereka. Nah, ini syubhat mereka. Dan tentunya bantahan terhadap pembahasan ini dibantah panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Adat Muria. Dan bantahan tentang kaidah mereka ini, kaidah at-tahayyuz, ini dibantah secara panjang lebar oleh Syekhul Islam di dalam Adat Muria. Sehingga kalau kita bantah secara langsung di majelis ini tentunya butuh waktu yang sangat panjang. Kita harus mempelajari dulu apa itu maksud dari at-tahayyuz, apa itu al-ajisam, apa itu arab, apa itu istilah-istilahnya orang-orang mutakallim. Nah. Syubhat yang kedua, mereka berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf. Mereka mengatakan bahwasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Musa meminta untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Ketika Musa telah mendatangi miqat yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu perjanjian yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya pun Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa, memberikan wahyu kepada Nabiullah Musa. Qala Rabb, maka Musa pun berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Maka kata Musa, Rabbi, wahai Rabb, perlihatkan kepada diriku, perlihatkanlah dirimu kepada diriku, anzur ilaik, sehingga aku bisa melihat. Anzur ilaik. Qala lan tarani, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lan tarani, engkau tidak akan bisa untuk melihat. Maka syubhat yang mereka gunakan dengan ayat ini tadi, mereka berpendapat ketika Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan dirinya, maka Allah mengatakan lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat. Menunjukkan Allah tidak dilihat, Allah tidak bisa dilihat. Ini syubhat. Wal jawab, adapun jawaban terhadap ayat ini, yang pertama di antaranya adalah ketika Nabiullah Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan dirinya, menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang mungkin, bukan perkara yang tidak mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menafikan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menolak hal tersebut. Qala lan tarani, engkau tidak akan sanggup untuk melihat, karena lidhil basar, karena lemahnya penglihatan manusia di kehidupan dunia. Sebagaimana kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahu hijabuhu nur. Allah Subhanahu wa taala hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqa subuhat wajhihi kull shay mantaha ilaihi basar. Allah Subhanahu wa taala memiliki hijab nur, hijab dari cahaya. Lau kasyafahu, maka seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab tersebut, la ahraqat subuhat wajhihi mantaha ilaihi basar, maka akan membakar sinar wajahnya, sinar wajah Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang Allah bisa lihat. Artinya ketika Allah membuka hijabnya, Allah akan membakar segala sesuatu dengan cahaya wajahnya. Maka dikarenakan manusia yang lemah, manusia yang dari sisi fisik di kehidupan duniawi tidak sanggup, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bantah. Dan Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya menjelaskan, falamma tajalla lil jabal. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada al-jabal, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, dilihat oleh al-jabal, memperlihatkan dirinya. Kata para ulama, tajalla lil jabal, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung tadi sekadar ujung kuku. Yani Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya seujung kuku. Ini kata ulama tafsir. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memperlihatkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dagga. Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung tadi hancur lebur. Yani tidak kuat dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini difahami jangan sepotong. Ayat ini ada kelanjutannya. Bahkan kelanjutan yang menunjukkan bahwasanya Allah itu dilihat. Dan nampak bahwasanya Allah memperlihatkan dirinya kepada al-Jabbar. Namun maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala lan tarani, engkau tidak akan mampu untuk melihatku, yakni karena manusia di kehidupan dunia fisiknya itu terbatas, fisiknya itu lemah, tidak akan sanggup untuk langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jangankan manusia, al-jabal, gunung yang kokoh, kokoh, kuat, besar, ketika ditampakkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menampakkan dirinya kepada gunung tadi ja'alahu dak, hancur lebur, menunjukkan mungkin. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kaum mukminin kehidupan yang kekal, fisik yang memang dipersiapkan untuk kehidupan yang kekal, maka kaum mukminin pada hari kiamat bisa dan sanggup untuk melihat Rabb mereka. Nah, karena memang fisik mereka pada hari kiamat dipersiapkan untuk fisik yang hidup kekal selama-lamanya. Berbeda dengan fisik kita di kehidupan dunia. Fisik yang pasti akan mati, pasti akan sakit, pasti akan jatuh, pasti akan lemah. Maka tidak sah. Ini yang penting. Sehingga bantahan pertama terhadap syubhat mereka yang berdalil dengan ayat ini adalah ayat ini justru kelanjutan yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat. Allah menampakkan diri. Begitu pula bantahan yang kedua kata para ulama terkait dengan ayat ini. Pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala lan tarani. Allah Ta'ala berfirman, lan tarani, engkau tidak dapat melihatku. Lan di sini harfu an-nafi, huruf penafian. Dan lan di sini tidak mengesankan atau tidak bermakna nafyu ta'bid, penafian selama-lamanya. Sehingga tidak bisa ayat ini dijadikan dalil bahwasanya Allah itu tidak dilihat pada hari kiamat. Karena dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat dengan mata pada hari kiamat. Dan lan di sini kalau dipelajari di dalam bahasa Arab, harfun nafi yang pada hakikatnya la tufidu ta'wil, tidak memberikan faedah selama-lamanya. Nah, sebagaimana dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang orang-orang kufur la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, mereka tidak akan menginginkan untuk mati selama-lamanya. Lan dengan kalimat lan, tidak akan mereka menginginkan orang-orang kufur untuk mati bima qaddamat aydihim, karena mereka telah melakukan dosa-dosa dengan kedua tangan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kufur tidak ingin atau tidak akan menginginkan mati. Namun pada ayat yang lainnya Allah jelaskan pada hari kiamat justru orang-orang kufur ingin mati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maliku liyabdina alaiya. Qala amin. Ya maliku liyabdi alaina rabbu. Qala innakum makithun. Wahai Malik, para penghuni neraka, orang-orang kufar, orang musyrikin yang telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat ke dalam neraka. Mereka berkata kepada Malik, khazinun nar, penjaga neraka. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Hendaknya Rabbmu itu mematikan kami. Artinya, orang-orang kufar ketika itu ingin mati ketimbang merasakan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka. Maka kata Malik, ala innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan tetap di situ selama-lamanya. Maka syahid dari pembahasan ini, kalimat lan itu tidak mengesankan penafian yang selama-lamanya. Maka pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala lan tarani, Allah Ta'ala berfirman, engkau tidak akan melihat bulan Syahrani. Maknanya bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya tidak akan mungkin untuk dilihat. Karena pada hakikatnya lan tidak memiliki ifadah tersebut. Tidak mengesankan makna tersebut. Makna ta'bi. Nah. Dan dalil-dalil yang lainnya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yura yaumul qiyamah. Maka ini bantahan kepada salah satu syubhat yang mereka gunakan untuk menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilihat pada hari kiamat. Begitu pula. Dalil yang mereka gunakan sebagai syubhat untuk menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilihat pada hari kiamat, mereka berkata, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dan mata-mata itu tidak sama sekali mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui seluruh mata-mata, kondisi mata-mata manusia melihat kemana, ke arah mana, Allah lah yang tahu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala la tudrikuhul absar, tidak dilihat oleh mata-mata. Ini menurut mereka. Maka menurut versi mereka, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak dilihat oleh mata. La tudrikuhu al-absar. Tidak diketahui oleh mata-mata. Menunjukkan bahwasanya Allah tidak dilihat. Maka bantahannya kepada mereka terkait dengan dalil mereka terhadap ayat ini. Yang pertama, justru ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilihat. Dari sisi mana? Karena makna al-idrak pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala la tudriku. Makna al-idrak la tudrik, al-idrak di sini kata para ulama lugu, al-idrak maknahu al-ihatah. Mencangkup seluruhnya. Penglihatan yang mencangkup seluruh sisi. Sehingga yang dinafikan di dalam ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat dari segala sisinya secara menyeluruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti ini dinafikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala a'zamu kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar melebihi segala sesuatu. Maka tidak mungkin untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita ketahui segala sisinya, dilihat dari semuanya. Itu tidak mungkin. Ini yang pertama. Dan justru ayat ini malah terkandung di dalamnya isyarah. Bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yur. Bahasanya Allah dilihat. Karena hadhil ayat fi siyaqil madh. Fi siyaqi madhillah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks sedang memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilihat namun tidak bisa kita lihat semua. Ya, ini secara menyeluruh. Ini adalah pujian yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul maha besar. Nah, namun ketika kita mengatakan Allah tidak dilihat, tidak terkandung di dalamnya pujian. Tidak terkandung di dalamnya al-madh. Padahal ayat ini konteksnya adalah madhullah Subhanahu wa Ta'ala. Madhu adzamatillah Subhanahu wa Ta'ala, sedang memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal munasib, yang pantasnya, yang pasnya ketika la tudrikul absar, maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yura bil absar, dilihat dengan mata-mata namun tidak bisa ala wajhil ihatah. Ala wajhil ihatah. Nah, Maka ini diantara syubhat yang dilontarkan oleh para pengingkar ru'yatullah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita jelaskan diantara wujuh atau sisi bantahan kepada mereka. Dan fil haqiqah pembahasan seperti ini, ya ikhwati billah hafizhani wa hafizhakumullah, memang pada awal kali pembahasan, awal kali mempelajarinya, fi su'bah, terkadang sulit untuk difahami, terutama dari sisi madhalan taksilul masalah, dari sisi dasar memahami masalahnya dulu. Kemudian muncul istidlal, sisi pendalilan terhadap isbat tilkal masalah, dalam penetapan masalah prinsip tersebut. Kemudian dalam memahami kelompok-kelompok yang menyimpang dalam permasalahan ini dan syubhat-syubhat yang mereka miliki, kemudian bantahan kepada mereka di subuh. Karena pembahasan ini sangat berkaitan erat dengan bahasa Arab. Seperti yang kita sebutkan, contohkan tadi, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala lan tarani. Qala lan tarani. Allah taala berfirman, engkau tidak akan mampu untuk melihatku. Maka bantahan kepada mereka terkait dengan ayat ini sangat berkaitan erat dengan pemahaman seseorang terhadap lughatul Arab. Nah, maka nasihat yang sering kita ulang-ulangi, begitu pula ini nasihat yang juga pernah dinasihatkan oleh Syekhuna Syekh Yasin rahimahullahu taala ketika mempelajari bab akidah, terutama dalam masalah sifat. Saya ingat ketika itu dalam pelajaran syarah Tahawiyah Ibnu Abi Is, beliau ketika sampai pada masalah tasalsul hawadith, yaitu kausannya takrir anna jinsal makhluk qadim wa amma afradu al makhluk fahadithah. Ini ketika beliau menyebutkan pembahasan ini, beliau memberikan tamhid, beliau memberikan pendahuluan dulu. Maksudnya penting untuk memahami prinsip ahli sunnati wal jamaah, terutama dalam masalah yang agak sulit difahami, terutama ketika awal kali belajar, banyak-banyak beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memahami masalah tersebut. Kemudian yang kedua, jangan bosan-bosan ditakrir untuk mengulang-ulang pembahasan ini. Karena terkadang hatta inda talabah, bahkan itu ketika dipelajari oleh yang memang basic mereka adalah seorang penuntut ilmu, seorang talib, terkadang mereka kurang paham, terutama dalam awal kali belajar, kurang paham maksudnya, hanya sebatas lewat saja, tapi tidak betul-betul ala taksim, tidak betul-betul memahami hal yang seperti ini, sehingga ada kesulitan memahaminya. Hanya sebatas lewat, sebatas bertitel pernah belajar kitab ini, kitab itu. Pernah belajar Wasithiyah, pernah belajar Hamawiyah, pernah belajar Tadmuriyah, pernah belajar Tahawiyah, belajar ini, belajar itu dalam pembahasan Tauhidul Asma'i Wasifat. Tapi hanya sebatas lewat dan tidak memahami dasar dan basic. Sehingga dalam pembahasan ini, begitu pula dalam pembahasan ilmu yang lainnya, jangan bosan-bosan untuk diulang. Nah, wallah, kita belajar kitab satu risalah, yaitu risalah Aqidah Wasithah. Qadarus itu akthar min khams marrat. Saya mempelajari Wasithiyah itu sekitaran 5 atau sampai 7 kali dari awal sampai akhir selesai. Diulang terus. Karena memang pembahasan tersebut tidak cukup untuk dibahas sekali, tidak cukup untuk dipelajari sekali. Bahkan awal-awal kali belajar, kita merasakan kesulitan untuk memahami. Nah, Begitu juga terkadang kita dapati hal tersebut di dalam ilmu-ilmu yang lainnya, bidang-bidang ilmu yang lainnya, terutama ulumul alah, terutama ilmu alat. Entah itu usul fiqh, mushalah, atau yang lainnya. Karena ada istilah-istilah baru yang jarang atau belum pernah kita kenal. Namun ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita sampaikan tadi, bisa difahami dengan baik. Wallahu ta'ala alamisab. Tetapi bihadal qadar wa sallallahu sallam wa barak ala nabi.